ما في أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. Kita masih pada dialog antara Ja'far bin Abi Thalib dengan utusan dari orang-orang Quraisy menghadap Raja Najasyi untuk meminta agar rombongan kaum muslimin yang ada di Habasyah dikembalikan ke Mekah. Terakhir, sampai pada pertanyaan dari Najasyi kepada Ja'far bin Abi Thalib, meminta dari beliau untuk menjelaskan bagaimanakah secara umum dakwah yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menjelaskannya. Yang intinya adalah at-tauhid. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis rahimahullah, faqala Najasyi meminta kepada Ja'far, iqra mimma yaqra'u alaikum. Bacalah ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi kalian untuk kalian. Faqara'a suratayil Ankabut wal-Rum. Maka Ja'far bin Abi Thalib membaca dua surat, yaitu surat Al-Ankabut dan surat Ar-Rum. Fafadad aynan Najasyi minad dam'i waqala zidna min hadal hadithul tayyib. Najasyi menangis mendengarkan dua surat ini, karena memang isinya sesuai dengan apa yang dia yakini, dan dia juga takjub dengan Al-Quran. Kemudian Najasyi mengatakan, tambahkan lagi bacaanmu dari bacaan yang mulia ini. Faqara'a alaihim surat Al-Kahfi. Maka Ja'far pun membacakan surat Al-Kahfi. Fa'arada Amrun an yughdiban Najasyi, faqala innahum yashtumuna Isa wa umma. Amr bin As ingin untuk menyulut emosi Najasyi. Dia mengatakan bahwasanya rombongan tersebut berani mencela Isa dan ibunya. Faqala, maka Najasyi bertanya, ma taquluna fi Isa wa ummih? Apa pendapat kalian tentang Isa dan ibunya? Faqara'a alaihim surat Maryam. Maka Ja'far bin Abi Thalib membacakan surat Maryam. Falamma ata ala dzikri Isa wa ummihi, ketika Ja'far membacakan ayat yang di situ terdapat penyebutan Nabi Isa dan ibunya, rafa'an Najasyyu biqashatin min siwakihi qadra ma yuqdhil 'ayna. Maka Najasyi pun mengambil satu batang dari siwak yang ukurannya itu hanya bisa untuk mengusap mata, yakni kecil, pendek. Faqala, kemudian Najasyi mengatakan, wallahi ma zadal masihu ala ma taquluna naqira. Demi Allah, Al-Masih, yani Isa, tidak lebih seperti apa yang kalian sebutkan. Naqira, pangkal. Yakni tidak lebih dari apa yang saya pegang ini. Yakni sama. Sama. Wa fihi nazala qawlullahi ta'ala. Maka pada peristiwa ini, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ الْآيَاتِ. Dan apabila mereka mendengarkan wahyu yang diturunkan kepada Rasul, engkau melihat mata mereka berlinang air mata, karena mereka mengetahui hal itu adalah kebenaran. Mereka pun mengatakan, wahai Rabb kami, kami beriman, maka tetapkan kami termasuk hamba-hamba yang menyaksikan. Dan apa yang membuat kita untuk tidak beriman kepada Allah serta wahyu yang benar yang datang kepada kami, al-ayat sampai seterusnya ayat. Faqbala an-Najashi 'ala Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu thumma qala. Setelah perbincangan itu, Najashi pun menghadap dan melihat Ja'far seraya mengatakan, idhabu fa antum suyumun bi ardi was-suyum al-aminun. Najashi mengatakan, kembalilah ke tempat istirahat kalian, kalian semuanya aman di wilayahku. Man sabbakum gharim, padang siapa yang berani mencela kalian akan aku denda. Fala hawadatal yawma ala hizbi Ibrahim, tidak ada basa-basi pada hari ini bagi para pengikut Ibrahim. Yakni Najashi beliau mengakui akan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah SAW melalui penjelasan dari Ja'far bin Abi Thalib. Dan Najashi pun mengakui akan kebenaran wahyu yang dibacakan. Maka Najashi pun tidak ragu bahwasanya rombongan yang sedang berlindung pada wilayahnya adalah orang-orang yang baik. Maka Najashi pun menjamin keselamatan mereka. Dan meminta dua utusan itu untuk kembali ke Mekah sekaligus mengembalikan hadiahnya. Mautun Najashi, kematian Najashi. Walamma mata an-Najashi kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shalla alaihi kama yusalli 'alal janaiz. Ketika Najashi meninggal, Rasulullah SAW keluar ke tanah lapang kemudian salat sebagaimana beliau salat menyolati jenazah. Ini disebut dengan salat ghaib karena jenazahnya tidak ada. Tapi beliau salat dengan niat mensolati Najashi. Karena ketika beliau meninggal, tidak ada yang menyolatinya. Faqala al-munafiqun, orang-orang munafik berkata, yusalli ala iljin mata bi ardil habasyah. Muhammad sedang mensolati orang kafir yang mati di negeri Habasyah. Yakni orang munafik ini mengira bahwasanya Najashi ini mati di atas kekufuran. Padahal Najashi mati di atas Islam. Karena ketika Najashi membaca surat permintaan Nabi SAW untuknya agar masuk Islam, beliau menerima dan masuk ke dalam Islam, hanya saja beliau menyembunyikan keimanannya. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya untuk membantah anggapan orang-orang munafik. Wa inna min ahli al-kitabi laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'ina lillah. Di antara ahli kitab ada yang beriman kepada Allah, beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada kalian dan yang diturunkan kepada mereka, dan mereka adalah hamba-hamba yang khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah Subhanahu wa taala memberikan rekomendasi kepada Najashi bahwasanya dia mati di atas keimanan. Wa qila inna irsala quraishan fi talabihim kana qabla al-hijrati ila al-madinah. Ada yang berpendapat orang Quraisy diutus ke Habasyah itu terjadi sebelum hijrah ke Madinah. Ala kulli hal. Wa fi sanati khamsin min an-nubuwah istatara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi daril Arqam ibni Abil Arqam. Pada tahun yang kelima kenabian Rasulullah SAW, beliau menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai tempat atau markas pusat kaum muslimin. Yani beliau menjauh, rumahnya Al-Arqam ini di kaki gunung atau kaki bukit, agak jauh dari pemukiman. Maka Rasul pun menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam sebagai tempat sentral kaum muslimin. Mereka bisa beribadah di situ dan mendapatkan pelajaran dari Nabi SAW di situ. Kemudian, qala muallif rahimahullahu ta'ala, Islamu Hamzah ibn Abdul Muttalib. masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa fi sanatis sadisah aslama Hamzah ibn Abdul Muttalib wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Pada tahun yang ke-6 Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab keduanya masuk ke dalam Islam. Yakni dalam waktu yang berdekatan pada tahun yang sama. Qala Ibnu Ishaq mengatakan, marra Abu Jahlin bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'inda As-Safa. Suatu hari Abu Jahal melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam di sisi Bukit Safa. Fadahu wa nala minhu. Abu Jahal pun mengganggu dan menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitun. Dalam keadaan Rasul SAW beliau diam, tidak merespon juga tidak membalas tindakan Abu Jahal. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dakhala al-masjid. Rasulullah berdiri mengabaikan Abu Jahal kemudian masuk ke dalam Masjidil Haram. Wa kanat maulatun li Abdullah ibn Jud'an fi maskanin laha 'ala as-Safa. Ada mantan budak perempuan miliknya Abdullah bin Jud'an yang tinggal di sebuah tempat yang tinggi di atas Bukit Safa. Tasma'u ma yaqulu Abu Jahlin. Wanita ini mendengarkan ucapannya Abu Jahal. Dia mencaci Rasul, menghina Rasul, didengarkan oleh mantan budak ini. Wa aqbala Hamzah radhiyallahu taala anhu min al-qanas mutawashshihan qausahu. Ketika itu Hamzah pulang dari berburu sambil menyandang anak panahnya atau menyandang busurnya. Ditaruh di pundaknya pulang dari berburu. Wa kana yusamma a'azza Quraisy. Hamzah ini dikenal sebagai orang Quraisy yang paling kuat. Bahkan dalam sejarahnya Hamzah, beliau itu paling suka berburu singa. Ya. Bukan cuma rusa untuk dimakan, tapi singa untuk diajak duel. Nah, sampai beliau itu punya bulu merak kalau tidak salah itu ditancapkan di salah satu baju kebesarannya. Orang kalau lihat bulu itu langsung paham, ini Hamzah. Fa akhbaratu maulatu bin Jud'an bima sami'at min Abi Jahlin. Maka mantan budak itu pun langsung menyampaikan kepada Hamzah celaan dan cercaan Abu Jahal kepada Rasul SAW. Faghadib, otomatis Hamzah ngamuk. Satu sisi karena memang Hamzah ini pamannya Rasul, ya, hubungannya masih sangat dekat. Satu sisi yang lain, posisinya baru pulang berburu, panas-panas. Ini berburunya bukan di hutan tropis kayak Indonesia begitu, enak sambil berburu bisa nyelam di sungai sambil berburu sambil melihat pemandangan. Ini tidak, panas gurun pasir, ya, memang nggak ada warteg ya ikhwah di sana itu. Ya, jadi posisinya lagi umep-umepnya pulang dari berburu, kasih kabar kayak gitu, ponaannya diganggu, ngamuk Hamzahnya. Wadakhala masjid, Hamzah langsung masuk ke masjid. Wa Abu Jahlin jalisun fi nadi qaumi. Ketika itu Abu Jahal sedang duduk di tengah kumpulan teman-temannya, ya, sedang biasalah majelis sama teman-temannya. Faqala lahu Hamzah, maka Hamzah pun mengatakan kepada Abu Jahal, ya musaffira istih. Ini omongan kotor ya ikhwah. Nah, ini omongan kasar. Enggak usah diterjemahkan, antum lihat sendiri di kamus. Baik. Ya, ini ketika itu memang Hamzah masih belum menampakkan murni beriman. Ya, dan ini karena emosi akhirnya mengucapkan ucapan kasar kayak gini. Tashtum ibna akhi wa ana ala dinih. Ya Abu Jahal, berani kamu ya mencela ponakan saya dalam keadaan saya di atas agamanya. Thumma darabahu bil qaus fashajjahu mudihatan. Langsung kepalanya dipukul pakai anak panah atau pakai busurnya sampai bocor. Ya. Nah, main-main ya. Bahwa karena bawahnya itu langsung pukulkan kepalanya bocor. Ya. Syajun itu luka yang ada di kepala. Fatara rijalun min bani Makhzum wa tara banu Hashim. Ada beberapa orang dari Bani Makhzum yang kemudian marah lihat tingkahnya Hamzah. Banu Hashim juga ikut berdiri, yakni mau saling tawuran. Berani nganu Abul Hakam ini, Abul Hakam Abul Jahal yang Bani Hashimnya membela Hamzah. Lulululuh, mau ada apa ini ya? Wis pokoknya mau berantem di situ. Faqala Abu Jahal pun mengatakan, da'u Aba Umarah. Biarkan Abu Umarah, yakni Hamzah. Fa inni sababtu bina akhihi sabban qabiha. Biarkan dia marah. Karena memang tadi saya sudah mencela keponakannya dengan celaan yang kasar. Fa'alimat Quraisyun anna Rasulullah SAW qad azza fakaffu anhu ba'da ma kanu yanaluna minhu. Ketika orang Quraisy mengetahui Hamzah masuk Islam betulan dan semakin kuat Rasul, maka mereka pun menahan dari beberapa gangguan yang biasa mereka lakukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Keter mereka, wah Hamzah masuk Islam, wah gak jadi gawe iki. Akhirnya mereka memperingan volume gangguan mereka kepada Rasul. Abu Jahal dipentung kepalanya sampai bocor. Nah, ganggu Hamzah, wad, bisa bahaya. Islamu Umar radhiyallahu taala anhu. Masuk Islamnya sahabat Umar radhiyallahu taala anhu. Wa 'an ibn Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari ibn Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allahumma 'izzal Islam bi ahabbi ar-rajulaini ilaik. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari lelaki yang engkau cintai. Imma Umar ibn al-Khattab au Abi Jahl ibn Hisham. Muliakan dengan Umar bin Khattab atau muliakan dengan Abu Jahl bin Hisham. Fakana ahabbahuma ilallahi Umar. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala lebih mencintai sahabat Umar. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لعمر لما سميت الفاروق. Ibn Abbas pernah mengatakan kepada sahabat Umar, kenapa engkau dijuluki dengan Faruq? Sahabat Umar ini dijuluki Faruq, dijuluki Mulham. Ya, Faruq Sayati akan disebutkan kenapa beliau dijuluki Faruq. لأنه يفرق بين الحق والباطل. Tapi kalau beliau dijuluki Mulham, karena beliau banyak dari usulan dan masukan beliau yang kemudian disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dijadikan sebagai syariat. Seperti istidzan. Istidzan itu dari sahabat Umar, usulannya beliau. Kemudian hijab itu dari beliau. Banyak. Faqala, maka sahabat Umar pun mengatakan, aslama Hamzah qabli bi thalathati ayyam. Hamzah masuk Islam sebelumku 3 hari. Yani 3 hari sebelum aku masuk Islam, Hamzah sudah duluan. Thumma syarahallahu sadri lil Islam. 3 hari setelah keislamannya, Allah membukakan Islam untuk diriku. Wa awwalu syai'in sami'atuhu min al-Quran wa waqara fi sadri. Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Ayat pertama yang aku dengarkan dari Al-Quran yang kemudian menancap dalam hatiku adalah firman Allah dalam surat Taha ayat yang ke-8. Allah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali dirinya, pemilik nama-nama yang maha indah. Fama fil ardi nasamatun ahabbu ilayya min nasamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada satupun di dunia ini sosok yang lebih aku cintai daripada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasa'altu anhu, maka Ibnu Abbas pun bertanya kepada sahabat Umar, bagaimana ceritanya kok bisa masuk Islam? Faqila li, ada yang mengatakan kepadaku, huwa fi daril arqam, Rasul berada di rumahnya Al-Arqam. Yakni sebelumnya sahabat Umar memang sudah ada rencana, yakni di puncak kemarahan dan di puncak emosi beliau, ya, sambil membawa pedang, pedangnya terhunus, jalan datangi rumahnya Rasul. Ini Umar yang jalan ini. Orang lihat, ngapain mukanya merah, otot-otot, urat-urat yang ada di leher ini gelumbung semua. Yakni menunjukkan mau babat orang sudah. Ya, ditemui sama seseorang di tengah jalan, ditanya, mau kemana kamu wahai Ibnul Khattab? Buru-buru sambil marah-marah itu, mau kemana kamu? Katanya Umar, saya mau bunuh Muhammad. Bunuh Muhammad, ngapain bunuh Muhammad? Itu orang sudah kacau itu, mengacaukan tatanan negara Mekah ini ya, mengacaukan masyarakat Mekah. Ngawur itu orang, suka bodoh-bodohkan sesembahan kita, bodoh-bodohkan tokoh-tokoh kita, leluhur-leluhur kita. Saya sudah tidak bisa diem sudah, gatel saya ini, mau tak sikat saja. Kata orang tadi, emang bisa menyelesaikan masalah kalau kamu bunuh Muhammad? Kamu tidak lihat apa? Di belakangnya Muhammad itu siapa? Ada Bani Hashim, Bani Muttalib, wailah, jadi sanggup kamu menghadapi mereka semua. Itu bukan orang sembarangan. Itu orang punya pengaruh. Kabilahnya gede, kabilah ningrat lagi. Hati-hati. Kamu satu gini, meskipun gede kayak gini, kroyok segitu banyak, mampu kamu ngelawan mereka. Ya. Tidak ngurus, sahabat Umar. Tetap jalan, mau maju. Kasih tahu sama orang ini. Daripada kamu ngurus Muhammad, urus sendiri adikmu. Pemane adikku ini? Adikmu, ya wis, lihatin sendiri. Ya, adikmu ini sudah murtad dari agamanya. Ya, yakni dari agama musyrik menuju agama Islam. Mereka mengatakannya sobi. Ya. Tenang nih. Iya, tenanan. Wis, cariin sendiri. Langsung putar balik, ya ikhwan. Sahabat Umar, datangi rumah adiknya. Waktu itu adiknya yang perempuan sama suaminya lagi ngaji sama Khabbab, baca suhuf, yakni Al-Qur'an yang ditulis dalam lembaran-lembaran, lagi baca, lagi ngaji. Kedengeran suara langkahnya sahabat Umar dan nafasnya, ya, saking sangarnya, ya. Langsung kedengeran, Umar tekorek, langsung Khabbab sembunyi, ya, suhufnya disembunyikan. Langsung berlagak seperti tidak ada apa-apa. Tapi dari luar, sahabat Umar, daya dengarnya itu kuat. Kedengeran. Oh boy, geremang-geremang dalam rumah. Ya. Ketuk langsung pintunya. Ya. Buka pintunya. Nah, langsung. No, pemas. Ya, ini adiknya. Kamu ngapain? Lagi ngapain kamu? Tidak ada apa-apa. Wis, jangan bohong. Kamu megang apa itu? Enggak. Langsung diminta paksa sama sahabat Umar. Dihalau sama suami adiknya. Pukul pisan mental lah itu. Ya. Adiknya tetap megangi suhunya itu. Ditampar sama sahabat Umar sampai lepas antingnya. Langsung berdarah seketika. Nah, di situ sahabat Umar langsung luluh. Waduh, bablas aku. Adikku tak. Bogem kayak gitu. Ya oboh. Akhirnya langsung luluh. Ya. Wis. Sini. Saya mau lihat kamu itu baca apa tadi. Adiknya harus keburu cuengkel. Gak bisa. Gak bisa megang kamu. Kamu najis. Mau megang ini. Mandi dulu. Mandi sahabat Umar. Mandi. Habis mandi. Mana. Kamu apa baca apa. Dikasih. Dibaca. Ternyata surat Toha yang tadi beliau bawakan cuplikan ayatnya. Begitu baca langsung nancep di hati beliau. Wah, indah tenan ini ucapan ini. Mana Muhammad? Saya mau ketemu. Langsung Khabbab awalnya sembunyi muncul. Ya. Absyir Umar. Wah, bergembira kamu. Khabbab nang kini tuh. Ya. Ada apa? Wah, kamu ini saya berharap kamu inilah yang diinginkan dari doanya Rasul. Karena saya pernah dengar Rasul itu doa. Seperti riwayat Ibnu Abbas yang tadi kita baca. Rasul pernah doa sama Allah. Minta sama Allah agar Islam ini mulia dan kuat. Dengan salah satu dari dua tokoh. beliau nyebutkan dua, kamu dan Abu Jahal. Saya berharap kamu yang dipilih. Di mana Muhammad? Itu di rumahnya Arqam, ada di kaki bukit sana. Ya wis berangkat, berangkat pedangi dibawa lagi ya ikhwah. Ya, jalan sana. Rumahnya dijaga sama sahabat yang lain, melihat dari jauh. Oh, sopo iku kok? Gua pedang terhunus mengkilat-kilat. Waduh, iki Umar teko iki. Langsung ngasih tahu, langsung siaga pintunya ditutup, kasih palang mundur kabeh. Hamzah kaget ono apa? Ono apa rek? Kok kayak gini ada apa? Umar, kenapa Umar? Ya teko iki datang bawa pedang iku. Bahaya apa nyembelih wong iki. Loh, tenang ae. Buka aja pintunya. Ya, kalau dia pengin kebaikan, kita bisa lebih baik. Tapi kalau dia pengin kejahatan, tak bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Wah, singa ketemu singa sudah. Ketur sama sahabat Umar. Buka langsung pintunya. Begitu masuk, langsung dipegangi. Pegang kerahnya, pegang tangannya. Wah, beliaunya nyantai aja. Ya. Akhirnya, Rasul pun keluar. Kelanjutannya beliau mengatakan setelah itu. Qala mu'allif rahimahullah fa ataitu ad-dar wa hamzatu fi ashabihi julusan fi ad-dar wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bait. Saya mendatangi rumahnya Al-Arqam. Ketika itu Hamzah sedang duduk bersama dengan teman-temannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di ruangan yang lain. Fa darabtul bab, maka aku pun langsung mendobrak pintunya. Fastajma'al qaum, kemudian orang-orang ada di dapur langsung mengelilingi saya. Faqala lahum Hamzah ma lakum? Apa orang-orang pun langsung berkumpul mundur karena habis diketuk pintunya. Hamzah kaget, "Ma lakum? Ngapain kalian? Kok takut?" Faqalu Umar, mereka mengatakan Umar sing teko iki, ya. Nah, tadi itu saya sebutkan ucapannya Hamzah. Faqaraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika sahabat Umar diizinkan masuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Fa'akhadha bimajami'i thiyabi, kemudian langsung menarik baju saya. Sama Rasul jangan ditanya, antara Rasul dengan Umar lebih kuat Rasul, ya, pernah tanding gulat dibanting sahabat Umarnya, ya. Langsung pegang itu bajunya sama Rasul. Tsumma natarani nafratan lam adamalak an waqa'tu ala rukbati, kemudian ditolong sama Rasul sampai beliau pun akhirnya duduk ya. Saking kuatnya Rasul pegang bajunya langsung dihentakkan sama beliau. Sambil mengatakan, "Faqala ma anta bimuntahin ya Umar?" Kata Rasul, "Kapan kamu tobat Umar?" Ya, pegang langsung dudukkan, duduk sahabat kaget. Langsung diomongi, "Kamu kesini ngapain kamu? Enggak tobat-tobat kamu, ha?" Fakultu tanpa basa-basi langsung sahabat Umar mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Langsung syahadat. Fakabbara ahlul dar takbiratan sami'aha ahlul masjid. Maka semuanya pun bertakbir dengan takbir yang langsung didengarkan sampai keluar masjid. Senang, wih, ternyata kesini untuk masuk Islam. Meskipun ada sedikit kegaduhan ya, dengan cara yang sangat menegangkan. Ya. Dikirani api nyembelih wong ya, ternyata masuk Islam. Fakultu, sahabat Umar pun berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alasna alal haq. In mutna aw hayyina." Wahai Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran, mati hidup kita benar? Qala bala. Rasul mengatakan, tentu kita di atas kebenaran. Faqultu fa bimal ikhtifa? Kata sahabat Umar, terus ngapain kita sembunyi-sembunyi, kucing-kucingan kayak gini, ngapain? Kita yang benar kok takut. Walladhi ba'athaka bil haqqi la takhrujanna. Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, ayo kita keluar. Tampakkan Islam di hadapan orang-orang Quraisy. Fa kharajna fi saffaini, Hamzah fi saffin wa ana fi saffin, lahu kadidun ka kadidit tahn. Maka kami pun keluar dengan dua barisan. Satu barisan dipimpin sama Hamzah, satu barisan dipimpin sama sahabat Umar. Seakan-akan barisan ini kayak penggilingan, yakni apa sebelah sana, sebelah sana jalan ya. Orang ngelihat ini, "Wah, apa ini lapo iki?" Orang Quraisy ngelihat melungut tok ya, wah, Hamzah, Umar, wis peteng ape ya, wah. Ya ono Hamzah, ya ono Umar, ono opo iki? Lho, Umar masuk Islam pisan iki, wah, gak dadi gawe. Dan memang setelah beliau masuk Islam, sebelum beliau mengucapkan ini, langsung datangnya Abu Jahal ya, enggak pakai basa-basi, dobrak pintunya Abu Jahal. Keluar. Kenapa Umar? Langsung ngomong. Langsung syahadat. Takut Abu Jahal. Dilapor ini gak masuk Islam itu. Ha? Tapi gak berani ngapa-ngapain. Langsung tutup pintunya. Ya. Langsung Umar dalam lagi. Datangi apa namanya tokoh-tokoh yang lain. Sampai akhirnya beliau pun dikeroyok. Ya, dikeroyok. Kayak orang satu lawan sak kampung gitu ya. Kroyok, pukuli, dikroyok. Beliau juga ngelawan. Ini mukul bales, pukul pisan. Ini gasak-gasak pisan. Pokoknya ribet, gak karu-karuan. Sampai akhirnya sahabat Umar, ada orang satu, tokohnya mereka sudah tua. Langsung ngelerai, sahabat Umar dimasukkan ke dalam rumah. Kata sahabat Umar, ngapain dilerai? Eh? Tak wadapi kabeh. Ojok macam-macam, mati kok nol konang gini. Eh? Terus kamu sembunyi sudah. Langsung dianya ngomong ke mereka bahwasanya Umar di bawah jaminannya. Terus buyar kabeh. Ya. Tapi enggak ada yang berani ngutak-ngatik keislaman beliau setelah itu. Baru minta sama Rasul, ayo keluar. Ngapain kita sembunyi-sembunyi kayak gini? Bener toh? Bener. Ya wis nek bener. Ayo keluar. Keluar rame-rame. Hatta dakhalnal masjid, hingga kami masuk ke Masjidil Haram. Falamma nadarat ilayna Quraisyun asabathum ka'abatun lam yasibuhum misluha qattu. Ketika orang Quraisy melihat kami, mereka pun langsung ciut, langsung lemes. Tidak ada kesedihan yang menimpa mereka melebihi apa yang mereka lihat pada saat itu. Langsung, Hamzah melbu Islam, Umar melbu Islam, waduh matang ya. Bingung, mereka enggak bisa. Enggak bisa ngapain. Kalau dulu sahabat berani ke Masjidil Haram ibadah, holas, pulang indana janazah. Ya. Tapi kalau Umar sama Hamzah yang masuk, ya wis mereka ini yang ciut. Wah. Olas. Fasamani Rasulullah SAW Al-Faruq. Maka dari peristiwa itulah Rasulullah SAW menyebutku Al-Faruq. Waqala Suhaib. Suhaib mengatakan, ini Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini termasuk mustad'afin. Termasuk yang tertindas beliau ini. Lama aslama Umar, jalasna hawlal bayti hilaqan, fatufna wastansafna mimman ghaludha alayna. Ketika sahabat Umar masuk Islam, kami baru berani duduk halaqah di sebelah Ka'bah. Kami juga berani tawaf di siang bolong di hadapan orang Quraisy. Dan sampai pada tingkat kami berani meminta keadilan dari orang-orang yang sebelumnya menyiksa kami. Ini pengaruhnya sangat besar. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan tentang himayatu Abi Talib di Rasulullah. Bagaimana Abu Talib melindungi Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam.